وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ما أسر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين. والحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bajadu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Asyadi Rahimahullah. Sebelum dilanjutkan, Iqra al-hadis Muhammad. Aina al-kitab? Cari apa, Bil? Cari apa? Pinjam apa ngerebut? Pinjam apa ngerebut? Pinjam apa ngerebut? Nah iya, pinjam apa ngerebut? Pinjam itu bilang dulu, ngomong aja belum sudah ambil. Zul, cari apa? Tadi bermain toh? Waktu salat? Iya, Dar. Yang benar. Bermain toh? Enggak. Enggak. Lihat sini. Bermain toh? Duh. Lihat sini kamu, Dul. Nah. Loh, enggak usah ngelirik. Bermain enggak? Enggak bermain. Kalau enggak bermain gini berarti bermain. Enggak bermain. Iya. Kalau enggak bermain enggak berarti main. Mana bukunya? Taruh di atas, ditulis sama pensil loh. Mana pensilnya? Ditulis apa kemarin? Al-Mursalat. Selesaikan. Bil. Al-Mursalat. Menghadap sini. Iya, ditulis. Qala rahimahullah An Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala surutihim illa syartan حرم حلالا أو أحل حراما رواه أهل السنن إلا النسائية. رسول صلى الله عليه وسلم di sini memberitakan kepada kita bahwa perjanjian damai itu boleh. Bainal muslimin, di antara kaum muslimin, kecuali kalau perjanjian itu mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. wal muslimuna ala syurutihim, dan seorang muslim atau kaum muslimin ini sesuai dan di atas syarat-syarat mereka, dipenuhi dan ditepati, kecuali syartan harrama halalan, kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang halal, au ahalla haraman, atau menghalalkan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Ahlu Sunnan, kecuali Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Siapa dulu nama An-Nasa'i is? Nama An-Nasa'i dulu siapa? Yes, An-Nasa'i Nasina Muhammad Nasina Hidisam. Ahmad bin Shu'aib rahimahullah. Hasan Asy'ab Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa asul perjanjian itu boleh dalam semua perkara, dan dengan perjanjian ini didapatkan apa? Diperoleh apa? Yang pertama, menghilangkan perselisihan. Yang kedua, menjaga keselamatan hati. Yang ketiga, apa? Bara'atul zimmah, menunaikan tanggungan. Dan masuk di dalam asluh perjanjian di sini, baik perjanjian dalam perkara harta, apakah dalam perkara yang berkaitan dengan pengakuan atau penetapan, atau yang berkaitan dengan perkara pengingkaran, menetapkan oh itu milik si fulan, atau mengingkari oh itu bukan milik si fulan. Demikian juga yang berkaitan dengan hutang. Oh iya, saya punya hutang. Oh iya, dia memberikan piutang, dan lain sebagainya. Boleh di dalamnya. Demikian juga asluh perjanjian itu boleh dalam perkara hak yang majhulah. Perkara hak yang majhul, baik untuk menetapkan hak bagi salah satu dari keduanya atau dari kedua-duanya. Baik itu tidak diketahui berapa jumlahnya, berapa banyaknya, ataupun waktunya, ini dibolehkan. Qala wa kadzalika yadkhulu fi dzalik, dan demikian juga masuk dalam asluh perjanjian dan dibolehkannya perjanjian adalah al-musalahatu bainaz zaujain fi haqqin min huquqiz zaujiyah min nafaqatin aw kiswatin aw maskanin aw ghairiha madiyatin aw hadiratin, yaitu musalahah, perjanjian damai antara dua orang, yaitu suami dan istri. Dalam perkara apa? Dalam perkara hak, dari hak-hak suami istri. Mungkin nafkah, mungkin pakaian, mungkin tempat tinggal, atau selainnya, termasuk giliran. sebagaimana pada kisahnya siapa? Saudah bintu Zam'ah, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau radhiyallahu anha karena satu hal, beliau tidak dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau mengadakan suluh perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau dicerai. Tapi jatah saya, giliran saya berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka diterima suluh tersebut. Saudah bintu Zam'ah tidak dicerai, tetap menjadi ummul mukminin. Tetapi giliran untuk beliau diberikan kepada siapa? Aisyah. Itu contoh bahwa sulh, perjanjian antara suami istri itu dibolehkan. Baik dalam perkara apa? Nafkah. Nafkah mungkin saya nafkahnya sedikit tidak apa-apa. Untuk nafkah uang. Tapi nafkah batin jangan ditinggalkan, harus ditunaikan. Atau sebaliknya. Atau besarnya. Atau pakaian. Saya tidak dibelikan pakaian tidak apa-apa, tapi tetap disayang. Atau tempat tinggal, baik itu untuk waktu sekarang atau waktu yang telah berlalu atau waktu yang sekarang atau waktu yang akan datang, ini dibolehkan. Wa in iqtadhatil halu an yaghudha ahaduhuma an ba'di haqqih listifai baqiyatih aw li baqa'i zawjiyah aw li zawali al-fadli aw li ghairi dhalika min al-maqasid fa kullu dhalika hasan. Dan jika keadaan ini menuntut salah satu dari keduanya untuk menurunkan atau menggugurkan sebagian haknya, supaya apa? Hak yang lain dipenuhi. Listifai baqiyati. Sebagian hak digugur, ya sudah, saya tidak usah yang ini, tapi yang ini apa? Harus tetap diberikan. Atau supaya tetap langgeng keluarga tersebut menjadi suami istri, karena ada perselisihan, daripada cerai, daripada pisah, ya sudah, sebagian haknya apa? Digugurkan. Sebagian tuntutannya dibatalkan, supaya apa? Tetap hidup berumah tangga menjadi suami istri, daripada apa? Pisah atau daripada cerai. Ini boleh. Awli zawalil fadli, atau apa? Daripada menginginkan sesuatu yang baik, yang lebih utama, kemudian terjadi perceraian atau menggugurkan yang itu lebih dipentingkan, maka tidak mengapa untuk mengadakan perjanjian. Sudah, apa yang saya minta dulu tidak usah dibelikan, tapi tetap apa, menjadi suami istri, atau yang kewajiban yang setiap hari jangan ditinggalkan, atau tujuan-tujuan yang lain. Tujuan apa? Yang lain. Maka semua itu adalah hasan, baik. Kama qala ta'ala fi haqqihima, sebagaimana yang Allah firmankan pada hak keduanya, hak suami istri. Fala junaha 'alayhima, maka tidak mengapa, tidak ada dosa bagi keduanya, bagi suami atau istri. Karena ada masalah, ada perbedaan pendapat, cara pandang yang berbeda, sehingga terjadi syiqaq, perselisihan, percekcokan. Maka tidak mengapa, untuk apa? An yusliha bainahuma sulhan, keduanya menghadapan apa? Sulh, perjanjian damai. Ya sudah, saya dari ini, perkara ini saya ngalah, tapi yang itu kamu juga harus ngalah. Oh iya, enggak apa-apa. Supaya tidak terjadi apa? Perselisihan yang mengantarkan kepada perpecahan atau perceraian. Kenapa? Karena masalah perceraian kelihatannya ringan dan sepele, tapi itu suatu masalah yang besar, dan buntut di belakangnya adalah banyak. Buntut di belakangnya apa? Adalah banyak. Wasulhu khair, dan perjanjian damai itu adalah apa? Khairun, itu adalah baik, kebaikan. Ini yang berkaitan dengan suami istri. Qala wa kadzalika sulhu anil qisas fin nufus. Demikian juga masuk pada al-sulh, dibolehkannya perjanjian adalah as-sulhu fil qisas, perjanjian damai dalam perkara qisas, menuntut balas. Fin nufus, pada jiwa. Kenapa? Kan nafsu binafsi wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal juruha qisas. Maka jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, gigi dibalas dengan gigi, hidung dibalas dengan hidung. Qisas, kalau menjadikan kerumpung hidungnya, kan berarti apa? Di qisas. Gantian hidungnya di, kalau matahkan apa, kalau membunuh seorang maka dikisos, dia juga dibunuh. Kalau matahkan gigi maka dikisos juga, giginya dipatahkan, itu kisos. Dan di dalam kisos kata Allah hayatun, ada kehidupan, kehidupan yang baik. Kan dengan qisas, adanya qisas, seorang tidak akan bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah, untuk membunuh, untuk menyakiti orang lain. Kenapa? Dia sadar kalau dia membunuh, dia akan dibunuh. Kalau dia melukai, dia juga akan dilukai yang semisal. Sehingga di situ ada kebaikan bagi kehidupan manusia. Awil atraf bimalin yattafiqani alih, atau apa, dalam perkara dia ada perjanjian untuk, oh iya, karena ini terlalu berat harus membayar dia berapa, 100 onta, oh iya sudah, sepakat dua belah pihak antara apa, yang wajib membayar diat dan yang menerima diat, yaitu ahli waris dari orang yang dibunuh umpamanya, maka apa, itu dibolehkan. Awil mu'awidhatu, awil mu'awadhatu min diati an diatin nufus wal atraf wal juruh, atau apa, al mu'awadhah, mengganti dari diatnya jiwa 100, membayar 100 onta diganti dengan selainnya. Awil atraf, atau apa, sebagiannya. Wal juruh, luka, melukai, entah itu memukul kemudian jadi memar, atau membuat robek apa kulit saudaranya, maka apa di sini boleh untuk apa diadakan as-sulh. Aw yuslihal hakimu bainal khusum bima taqtadihil hal mutaharriyan fi dhalika maslahatahuma jami'an. Atau apa? Al-hakim, qadi atau pemerintah, membuat perjanjian di antara orang yang berselisih, antara keluarga yang dibunuh atau dilukai dengan siapa? Orang yang membunuh atau yang melukai, sebagaimana yang dituntut oleh keadaan, dalam rangka mencari kebaikan bagi keduanya, mencari kebaikan bagi kedua belah pihak, untuk keduanya semuanya. Ini apa? Boleh. Faqulu hadza dakhilun fi qouli sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimin. Maka semua itu masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulh, perjanjian damai itu adalah boleh di antara kaum muslimin. Fa in tadhammana as-sulhu tahrimal halal aw tahlilal haram fa huwa fasidun binasil hadzal hadis. Dan jika perjanjian itu mengandung, terkandung di dalamnya pengharaman sesuatu yang halal atau pengharaman sesuatu yang haram, maka itu adalah sulh yang fasid, yang rusak, tidak berlaku dengan nas dari hadis ini. Apa contohnya? Kasulhi ala rikil ahrar. Seperti apa? Perjanjian untuk apa? Menjadikan budak orang yang merdeka. Orang yang merdeka apa? Menjadi budak. Ya, tidak apa-apa, tapi kamu jadi budak ya. Ini haknya. Atau hutang, tidak usah dibayar, tapi kamu jadi budak ya. Nah, ini tidak boleh. Ini apa? Kenapa? Menjadikan budak orang yang merdeka, ini tidak dibolehkan. Haram. Aw ibahatil furuj al-muharramah. Atau apa? Menghalalkan kemaluan. Furuj, kemaluan yang diharamkan. Ini apa? Tidak dibolehkan. Kamu banyak hutang ya? Ya, ya sudah, pinjam istrinya satu bulan saja. Ini tidak boleh. Apa? Menghalalkan sesuatu yang haram. Au as-sulhu alladhi fi dhulm, atau perjanjian yang di situ ada kedzaliman. Perjanjian yang di situ ada kedzaliman, mendzalimi salah satu dari kedua belah pihak, maka tidak dibolehkan. Ini haram. Walihada qayyadahu Allah biqaulihi ta'ala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi as-sulh dengan mengatakan fa aslihu bainahuma bil adli. Maka bikinlah perjanjian di antara mereka berdua dengan adil. Dengan apa? Dengan adil. Tidak ada kedzaliman. Tidak ada kedzaliman pada suami, tidak ada kedzaliman pada istri, tidak ada kedzaliman pada satu pihak dan pada pihak yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.